Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa la wala quwwata illa billah ma ba'd. Qul bismillahi rahimahullah taala as-sadisu yang keenam dari khabar yang dihukumi hukmul marfu, marfu hukman. An yahkum as-sahabiyyu 'ala shay'in bi annahu ma'siyatun adalah ketika seorang sahabat menghukumi atas satu amalan bahwasanya itu adalah maksiat. Kaqali Abi Hurairah radhiyallahu anhu biman kharaja min masjidi ba'da al-adhan. Seperti ucapan Wairah radhiyallahu anhu terkait seorang yang keluar dari masjid, jadi meninggalkan masjid, tidak salat di masjid ba'da al-adhan, setelah adzan. Sudah adzan dia malah keluar dari masjid pergi tidak salat. Beliau berkata tentang orang seperti ini, kata beliau, amahala, adapun orang ini, faqad asha Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, dia telah durhaka, ia bermaksiat membangkang Abul Qasim yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semisalnya ucapan Amr bin Yasir terkait dengan puasa di hari syak. Man shoma yawma syakki faqad ashabal qasim sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat menyatakan demikian, ya tidak mungkin beliau berkata dari dirinya. Sehingga ini dihukumi marfu hukman. Wakadha law hakama as-sahabiyyu 'ala shay'in bi annahu ta'atun. Begitu juga sebaliknya. Ketika seorang sahabat menghukumi satu amalan, satu ucapan, sesuatu sebagai ketaatan. Ini adalah taqarrub amal ta'at. Apa alasannya, kata beliau? Id la yakunu shay'u ma'siyatan aw ta'atan illa binasin minas syari'ah. Karena tidaklah sesuatu itu dihukumi sebagai kemaksiatan atau ketaatan kecuali dengan ada nas penegasan dari syariat. Asy-syari' itu Allah yang mensyariatkan atau Rasulullah yang menyampaikan syariat. Apa asy-syari' itu kadang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat syariat, atau juga Nabi Muhammad yang menyampaikan syariat. Wala yazzamu as-sahabiyu bidzalik. Ya tadi, satu maksiat atau taat itu harus dengan nas dari syariat. Dan seorang sahabat tidaklah menjazmkan, memastikan sesuatu sebagai maksiat atau taat illa wa indahu ilmun minhu, kecuali di sisinya yang dia memiliki ilmu dari asy-syari'. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan syariat. Qala as-sabi'un, yang ketujuh yang mendapatkan hukum marfu'un hukman. Qauluhum an-sahabi, ucapan mereka al-hadith, para perawi hadith, ketika meriwayatkan dari seorang sahabat, rafa'al hadith atau riwayatan, ketika meriwayatkan hadith dari seorang sahabat, perawi menyatakan rafa'al hadith atau riwayatan. Kaqauli Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala, asy-syifa'u fi salasatin. Pengobatan, penyembuhan, pengobatan itu pada tiga perkara. Syurbatu asyarin, minum madu. Wa syurbatu mihjamin, iya, robekan dengan alat bekam, yakni dibekam. Wa kayyatun nar, kai dengan api, minum madu, bekam dan kai. Wa anha ummati anil kai, dan aku melarang umatku dari kai. Disebutkan oleh Sa'id bin Jubair, rafa'al hadith. Ini syahidnya, rafa'al hadith. Berarti ini hadith marfu hukman. Juga contohnya, wa qawli Sa'id bin Musayyib wa Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu riwayatan. Ini syahidnya, Sa'id Musayyib boleh Abi Hurairah riwayatan. Riwayatan berarti ini marfu hukman. Al-fitratu khamsun, fitratu lima, atau khamsun al-fitrah. Al-khitanu wal-istihdadu wa-natful ibad wa-taklimu al-zahir wa-qasus sari. Khitan wal-istihdad, istihdad itu adalah halqul a'nah. Halqul a'nah, ya, memotong bulu setelah faraj. Wa-natful ibad, menjabut bulu ketiak, takdim al-zabi dan khusus syarif. Al-Syahid di situ dikatakan riwayatan. Qala kata Abdul Rahimahullah Ta'ala, wa kadhalika qalu. Begitu juga mereka, para ulul hadis menyatakan, kalau mereka berkata, anis sahabi ya'tharul hadis, au yanmi, au yablugu bihi. Ya, yeah. Mereka, mereka dari sahabat, kemudian mereka ucapkan seperti ini, ya tsarul hadis wa yanmi wa yablughu bihi wa nahu, fa inna hadhihi misl hadhihi ibarat, maka semisal ibarah ungkapan-ungkapan seperti ini, laha hukmul marfu' sharihan. Wa illam takun sharihatan fi idafatiha ila nabi sallam, walaupun tidak sharih, walaupun tidak tegas-tegas ia menyandar-penyandarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinnaha musyiratun bidari, mengesankan itu adalah ucapan Rasul, itu adalah dari Rasul. Ya, ini yang ketujuh, ya, marfu ada dua, marfu sharih ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takdir Nabi dan sifat-sifat Nabi, sifat khuluqiyah dan akhlaqiyah. Yang kedua, marfu hukman, ini ada tujuh. Kemudian mauquf. Wal mauquf ma udifa ila sahabi wa lam yathbut lahu hukmu raf'i. Ada yang disandarkan kepada seorang sahabat dan tidak tetap, ya, tidak sabit, tidak ada yang memastikan itu adalah memiliki hukum rafa', ya, tidak masuk ke tujuh tadi ucapan sahabat, dan tidak ada poin-poin yang tujuh tadi untuk dihukumi sebagai hukum rafa'. Misaluhu qawlu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yahdamul islama, yahdamu al-islama, yang akan meruntuhkan Islam, zallatul alim, ketergelinciran orang alim. Wajidalul munafiqi al-alimi bil kitab, jidalnya seorang munafik yang tahu tentang kitab Allah. Yang ketiga, wahukmu ala immatil mudillin, hukumnya para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Berikutnya yang ketiga, khabar yang ketiga adalah khabar marfu, khabar mauquf. Yang ketiga adalah khabar maqtu. Ma udhifa ila tabi'i faman ba'da. Yaitu khabar yang disandarkan kepada seorang tabi'i atau orang-orang yang setelahnya. Tabi'il atba'. Misaluhu qawli dam qawlu ibn Sirin. Misaluhu qawli ibn Sirin. In hadal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu nadinakum. Ibn Sirin tabi'i. Dan ini asar atau khabar maktu. Sesungguhnya ilmu adalah agama, maka telitilah. Ya, lihat dan teliti dari siapa kalian mengambil agama kalian. Wa qawlu Malik. Ya, Malik itu mungkin pertabaqah tabi'ut atba'. Kata beliau, utruk min amal sir ma la yahsunu bika an ta'malahu fil alaniyah. Utruk min amal sir, tinggalkan olehmu amalan-amalan rahasia, amalan-amalan yang tidak dilihat orang, yaitu sesuatu amalan yang tidak bagus bagimu engkau lakukan di alaniyah, di hadapan orang. Ini berarti amal-amal jelek. Satu perbuatan yang jika engkau lakukan di hadapan orang banyak, diketahui orang itu tidak bagus bagimu, maka jangan kamu lakukan ketika kamu sendirian. Ketika perbuatan tersebut dianggap jelek dan tidak mungkin kamu lakukan di hadapan orang, maka jangan kamu lakukan ketika kamu sedang sendirian. Utruk min amal sir marah sunubika anta amalahu kita lahannya. Masya Allah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.